Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kita melangsungkan apa yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah. Kita masuk poin yang keberikutnya, ke-134. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ayyum ra'atin wahabat nafsaha li rajulin فإنها لا تحل له يعين نال منهما منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. كتب ليو بارك الله فيكم, siapapun dari wanita yang menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki yang menghibahkan dirinya kepada seseorang lelaki, maka sungguh wanita itu tidak halal bagi sang lelaki tersebut. Maka akan diiqab, dihukum keduanya apabila sang lelaki itu melakukan sesuatu dengannya. Illa biwaliyin wa syahidai adlin wa sadaqin. Illa istithna munqati', melainkan harus dengan wali, dua saksi yang adil, wa sadaqin, dan dengan mahar. Barakallahu fikum. Al-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala mengatakan, la yasihu az-zawaj illa biwaliyin wa syahidai adlin wala budda bil mahri. Tidak sah menikah kecuali dengan seorang wali, dua saksi yang adil, dan juga harus dengan mahar, mas kawin. Wala yajuzu lil mar'ati an tahiba nafsaha li ahadin, dan tidak boleh kepada siapapun dari wanita untuk menghibahkan dirinya kepada seseorang. Wala yajuzu li ahadin ay yaqbalaha bihadhil hibah, dan tidak pula boleh kepada bagi siapapun untuk menerima wanita itu dengan cara hibah. Dia menyerahkan dirinya, haram bagi wanita tersebut, dan juga haram bagi lelaki itu untuk menerimanya. Kenapa? Kata beliau, li'anna hadha min khasa'isi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena wanita menghibahkan dirinya kepada seorang lelaki, ini termasuk dari khasa'is, kekhususan Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam. Tidak boleh, barakallahu fikum, untuk kemudian didatangi wanita tersebut kecuali harus dengan wali, dua orang saksi adil, dan juga dengan mas kawin. Kekhususan bagi Nabi alaihissalatu wassalam ini tidak hanya kepada wanita yang menghibahkan dirinya, bahkan ada kekhususan bagi Nabi alaihissalatu wassalam tentang halal. Halal buat Nabi alaihissalatu wassalam minan nisa'i banati ammi. Khusus buat Nabi alaihissalatu wassalam boleh menikahi putri-putri ammi, paman. Paman beliau alaihissalatu wassalam. Ini kekhususan Nabi alaihissalatu wassalam. Sebagaimana juga Allah Jalla wa'ala telah menghalalkan bagi Nabi alaihissalatu wassalam untuk menikahi putri-putri bibi beliau. Sekali lagi, bahwa ini adalah kekhususan yang tidak boleh bagi umatnya untuk melakukannya. Demikian kaitannya juga dengan wanita yang menghibahkan dirinya. Kalau misalkan ia datang ke sahlan, ahlan mazahlan, ada wanita, anak kepingin sama sahlan, ya, anak serahkan semuanya buat sahlan, misalkan lo. Terus sahlan itu ya menerima dengan plong lapang dada, kemudian gandeng tangan pulang ke rumah, atau sahlan harus mendatangi walinya, bagaimana? Hah? Apa sahlan? Sahlan mendatangi walinya atau ngajak langsung pulang ke rumah? Ayo kita pulang. Hah? Ahsanta. Walaupun dia menghibahkan dirinya karena ia cintrong sama sahlan, barakallahu fikum, tetap harus sahlan wajib untuk mendatangi walinya. Ya, mendatangi, barakallahu fikum, walinya, kemudian meminta untuk kemudian dinikahkan dengan mahar apapun, rahimani wa rahimakumullah, yang dimampu, dan dengan dua orang saksi yang adil. Barakallahu fikum. Naam, sekali lagi bahwa telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa ini adalah kekhususan bagi Nabi alaihissalatu wassalam untuk menerima apabila ada wanita menghibahkan dirinya, menyerahkan dirinya ya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, maka Nabi alaihissalatu wassalam punya pilihan menerimanya atau barakallahu fikum tidak, rahimani wa rahimakumullah. Allah menjelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 50, wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linnabi sallallahu alaihi wasallam in arada an-nabiyyu ay yastankihaha khalisatan lak min dunil mu'minin. Seorang wanita mukminah jika menyerahkan dirinya, menghibahkan dirinya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, jika beliau alaihissalatu wassalam ingin menikahinya atau ingin kepadanya, maka ini khusus murni buat engkau, bukan buat kaum mukminin yang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini terkait barakallahu fikum persoalan an-nikah. Karena rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ayyumam ra'atun nakahat bighairi idni waliyha fanikahuha batilun batilun. Wa fi dalam hadis yang lain, wala nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, siapapun dari wanita yang menikahkan dirinya bighairi idni waliyha, dengan tanpa restu dari walinya, maka nikahnya adalah batil, batil. Ini terkait dengan wanita yang menghibahkan dirinya. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mulaqin rahimahullah, wala nikaha illa biwaliyin wa sya'i. Kata Imam Ibnu Mulaqin rahimahullahu taala, bukan beliau yang meriwayatkan, barakallahu fikum, riwayat Imam Ibnu Hibban, wala nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum, ini terkait dengan penghalalan ya miliknya kaum wanita, dijaga oleh syariat. Barakallahu fikum, harus melalui nikah yang sah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun kita telah mengetahui, barakallahu fikum, tentang hancurnya ya kehidupan. Di antara penyebabnya adalah di saat wanita-wanita tidak lagi menghormati syariat Allah Azza wa Jalla untuk mereka tinggal di rumah-rumah mereka. Di saat mereka melanggar tuntunan agama ini, barakallahu fikum, ya, maka akan terjadi problem yang sangat besar, hancurnya ya kehidupan kaum wanita. Barakallahu fikum, terkadang anak terlahir tidak mengetahui siapa ab dan siapa umnya. Rahimani wa rahimakumullah, anak terlahir tidak mengerti siapa abnya. Hafidhani wa hafidhakumullah, nas'alullah salamat al-afiyah. Maka dari sini sesungguhnya kita sudah memberikan jawaban terhadap negeri kita ini untuk menghadapi problematika yang besar ini. Barakallahu fikum. Pertama, dengan membersihkan pendidikan-pendidikan umatnya Nabi alaihissalatu wassalam dari segala, barakallahu fikum, yang berbau meracuni hidup mereka. Dan kita telah merasakan betapa berat mewujudkan pendidikan yang murni di atas sunnah Nabi alaihissalatu wassalam bersamaan dengan kemajuan media sosial. Betapa mengerikan dan menakutkan serta sulit, barakallahu fikum. Betapa banyak orang-orang yang telah duduk di ma'ahid ahlus sunnati wal jamaah, mereka harus, barakallahu fikum, terusir darinya. Mereka harus tertendang darinya. Mereka harus lari jauh darinya karena persoalan setan yang gepeng ini. Barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka bersabarlah wahai para thullabul ilm dari setan-setan gepeng tersebut. Ya, jangan sekali-kali membuka diri di saat dibukakan peluang kebaikan oleh Allah Jalla wa'ala, di saat bersentuhan dengan setan gepeng ini. Barakallahu fikum, telah banyak yang tidak lulus. Banyak yang terusir, barakallahu fikum. Bukan cuman maaf-maaf saja para tullabul ilm, bahkan orang yang sudah berkeluarga, orang yang sudah menikah, barakallahu fik, juga hancur hidupnya karena setan gepeng tersebut. Maka disinilah letaknya rahimani wa rahimakumullah, untuk kita bisa, barakallahu fikum, menjaga nikmat belajar ilmu agama, apalagi di masa muda mudi kita rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, barakallahu fikum, selain persoalan pendidikan yang sudah diupayakan oleh ahlus sunnati wal jamaah, membersihkan, barakallahu fikum, pendidikan mereka dari racun-racun yang membahayakan hidup mereka, mereka juga berupaya untuk satu bersegera untuk kemudian menikah, barakallahu fikum. Jika sudah ya kena setan gepeng ini rahimani wa rahimakumullah, terkadang hilang untuk kepingin menikah. Apa begitu, Ustaz Abu Salim? Atau malah semakin? Coba, apa? Hilang minat menikah atau malah semakin menggebu-gebu? Hah? Tergantung kondisi seseorang. Ada orang yang memang sudah kecanduan bahasanya. Ya kan Ustaz ya? Kecanduan dengan setan gepeng tersebut, hidupnya ya Allah sama setan ini. Terus, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, hidupnya sampai makan ndak selera. Ya, barakallahu fikum, istirahat juga ya tengah malam. Semuanya bablas. Barakallahu fikum. Disuruh menikah tuh, enggak, nanti ajalah dulu. Ya, jadi temannya itu setan gepeng akan bisa menjadikan dia tidak, barakallahu fikum, kepingin untuk segera menikah. Ya tadi kata Ustaz Abu Salim, ada memang yang ketika bertemu dengan setan gepeng ini, ya kemudian aduh, daripada saya hancur begini, lebih baik saya menikah. Ya, selamat, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Lebih lagi dengan setan gepeng ini, yaitu judi online. Sampai informasi ada yang gantung diri karena judi online. Ngutang sudah tidak bisa membayar utang, akhirnya, barakallahu fikum, jalan pintas yang ditempuh gantung diri. Ini satu. Artinya bahwa ahlus sunnati wal jamaah dengan pendidikan yang ada telah menyiapkan para syabab-syabab, telah menyiapkan para syababah untuk kemudian mereka mewarnai hidup di negeri ini dengan rijal-rijal yang salihin, nisa-nisa yang salihat. Ini upaya yang dilakukan, barakallahu fikum, termasuk upaya yang dilakukan oleh ahlus sunnati wal jamaah adalah takfirun nisa. Takfirun nisa, ya ini memperbanyak wanita di sisinya, alias poligami, barakallahu fikum. Ini termasuk upaya yang dititipkan oleh syariat untuk menjaga dan melindungi wanita-wanita, menjaga dan melindungi kaum lelaki, barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala maha mengetahui tentang kebutuhan biologis kaum lelaki tersebut, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga Allah Jalla wa'ala mensyariatkan untuk berpoligami, barakallahu fik, termasuk diantaranya kebutuhan biologis. Al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, kaum lelaki itu masih kuat di saat dia kebutuhan biologis masih tinggi sampai dia pikun. Namun jikalau seorang wanita sudah sampai umur khamsin, khamsin itu sudah berkurang. Barakallahu fikum. Ini sisi biologis. Sehingga termasuk hikmah dari Allah Jalla wa'ala untuk mensyariatkan poligami itu, menjaga barakallahu fikum kaum lelaki dari kebutuhan biologisnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah, sehingga Allah Jalla wa'ala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam menitipkan kalimat ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda. Audi sudah jadi pemuda ya. Auzunha. Ya ma'syarus syabab, siapa saja yang mampu di antara kalian untuk menikah, falyatazawwaj. Segeralah. Segeralah, kata Nabi alaihi salat wassalam. Karena melalui pernikahan ini, fa innahu aghaddu lil basari, akan bisa menahan pandangan, walaupun ya barakallahu fikum kenyataannya tidak maksimal ya. Artinya, walaupun kita tidak mampu secara maksimal, kita tidak mampu secara maksimal menahan, tetapi ada yang mengerem barakallahu fikum. Ada yang mengerem rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak dosa yang terjadi melalui penglihatan ini. Aghaddu lil basar, akan bisa merundukkan pandangan, menundukkan pandangan. Yang kedua, wa ahsan, dan akan barakallahu fikum memelihara farj kemaluan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka syekhuna rahimahullahu taala, setiap Syekh Mughbir rahimahullah, beliau selalu mengingatkan masalah ini kepada salafiyin agar jangan sampai mempersulit ya apabila datang orang soleh kepadanya. Jangan mempersulit barakallahu fikum untuk kemudian putrinya menikah. Bahkan beliau sangat menekankan terkait persoalan mahar. Ya, antum jangan tanyalah orang Arab barakallahu fikum kalau mahar ya. Beliau menekankan agar jangan mempersulit karena persoalan mahar rahimani wa rahimakumullah jami'an. Artinya bahwa sekali lagi ahlus sunnati wal jamaah dengan pendidikan yang dilakukan, dengan upaya ikhwan dan akhwat untuk terus belajar ilmu agama, ini adalah kontribusi besar terhadap negeri ini untuk menjawab problema demi problema yang terjadi. Termasuk dari problem, ya, betapa miris hati ini di saat seorang anak tidak mengetahui ibunya atau bapaknya, seorang anak tidak mengetahui bapaknya, atau mungkin seorang anak harus dibunuh, barakallahu fikum, dibuang di tempat bak sampah, dan yang semisalnya. Nasallallahu salam wa ta'ala. Lakin fi madhabi al-ahnab, laha an tatawalla al-aqda binafsiha. Ya. Beliau menjelaskan bahwa, namun dalam madhabnya al-ahnab, ya, pengikut Imam Abu Hanifah, kata beliau, mazhabnya adalah boleh wanita itu mewakili akad binafsiha dengan dirinya sendiri. Boleh. Wahda khata'un yukhalifun nusus. Ini adalah sebuah kesalahan yang menyelisihi nas-nas, kata beliau, barakallahu fikum. Nah, kita baca yang keberikutnya, qala rahimahullah, pada poin yang ke-135, wa idza ra'aita ar-rajula yata'anu 'ala ahadin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu sahibu qawli su'in wa hawa. Dan jika engkau menemukan, melihat seseorang mencela siapapun dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, maka ketahuilah, kata beliau, bahwa dia adalah pemilik ucapan yang jahat dan dia adalah pengikut hawa nafsu. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, idza dzukira ashabi fa amsiku, apabila sahabatku disebutkan, ashabi yang dimaksud di sini disebutkan ketergelincirannya, disebutkan aib-aibnya atau masawiihim, fa amsiku, tahanlah diri kalian. Qad 'aliman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma yakunu minhum min adh-dhalali ba'da mautih falam yakul fihim illa khaira. Ketahuilah, sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah mengetahui apa yang terjadi dari kalangan mereka dari ketergelinciran setelah wafat beliau, namun beliau tidak mengucapkan tentang mereka kecuali kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui setelah wafat beliau, ya, setelah wafat beliau apa yang akan terjadi karena pemberitahuan dari wahyu, barakallahu fikum, ya, seperti misalkan di saat terjadi pasukan Muawiyah dengan barakallahu fi yakni Al-Hasan rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Al-Hasan adalah sayyid, pimpinan surga, wasayuslih. Allah akan, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang akan terjadi sepeninggal beliau. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wasayuslihu baina fi aib. Beliau Al-Hasan akan memperbaiki dua kelompok. Ya. Al-Hasan menurut barakallahu fikum para ulama berhak untuk kemudian menjadi khalifah rahimani wa rahimakumullah. Ketika hadis ini disampaikan kepada Al-Hasan barakallahu fikum, beliau belum mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah beliau mendengar hadis ini, maka beliau segera tanazul, turun, menyerahkan barakallahu fikum kepada Muawiyah. Sudah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, artinya apapun yang akan terjadi telah diketahui oleh Nabi alaihi salatu wassalam setelah beliau meninggal dunia. Beliau tidak mengucapkan tentang para sahabatnya kecuali kebaikan. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam berkata, dharu ashabi la taqulu fihim illa khaira. Tinggalkan, biarkan para sahabatku, jangan kalian mengucapkan tentang mereka kecuali kebaikan. Wala tuhaddith bi syai'in min zallahum. Jangan anda menyampaikan sedikit pun dari ketergelinciran mereka. Wala harbihim, juga dalam peperangan yang terjadi di antara mereka. Wala maghaba anka ilmuh, dan jangan pula engkau menceritakan ilmu sesuatu apa yang luput dari pengetahuan engkau. Artinya engkau cari-cari ya, kekurangan, engkau cari-cari peristiwa demi peristiwa yang terjadi untuk engkau sampaikan. Jangan. Wala tusmi'hu wala tasma'hu min ahadin yuhadithu bih. Jangan engkau mendengarnya dari siapapun yang menceritakan. Kenapa? Fa innahu la yaslamu laka qalbu in sami'ta. Karena sesungguhnya hatimu tidak akan selamat. Hatimu tidak akan selamat jika engkau mendengarkan terkait dengan ya pembongkaran apa yang terjadi pada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Saya tutup barakallahu fikum faedah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, ada faedah dari Imam Rabi insyaallah kita akan ambil pada pertemuan yang akan datang. Kata Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Aqidah Al-Wasithiyah ketika menjelaskan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap apa yang terjadi dari perselisihan di kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Saya bacakan terjemahannya karena waktu. Mereka menahan diri dari apa yang terjadi dalam perselisihan di kalangan para sahabat. Mereka mengatakan, sesungguhnya riwayat-riwayat yang dinukilkan tentang kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka, riwayatnya tidak lepas dari dusta. Ada riwayat-riwayat yang zida fihi, ditambah padanya. Wa nuqisa, dan dikurangi. Wa ghayyira an wajhihi, dan dirubah dalam bentuk sesungguhnya. Wassahih, kata beliau, yang benar adalah mereka itu ma'dzurun, mereka semuanya dimaafkan karena kondisi mereka berselisih di saat itu. Mereka adalah mujtahidun musibun, di antara mereka adalah barisan sahabat yang berijtihad dan benar, dan ada di antara mereka yang berijtihad kemudian salah. Wa hum ma'a dzalik, bersamaan dengan itu, Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak meyakini bahwa setiap dari sahabat Nabi ma'sum, ma'sum terpelihara dari dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Bal tajuzu alaihimud dzunub fil jumlah, bahkan bisa terjadi pada para sahabat Nabi atau individu sahabat Nabi terjatuh di dalam dosa. Namun mereka memiliki keutamaan sawabi, terdepan pertama dalam Islam, keutamaan-keutamaan yang akan menyebabkan terampuni apa yang datang dari mereka dari dosa tersebut kalau benar-benar terjadi. Sehingga sesungguhnya mereka diampuni, innahum yughfaru lahum minas sayyiat, apa yang tidak diampuni sebagai orang-orang setelah mereka. Sesungguhnya mereka, kata beliau, memiliki kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskan kejelekan tersebut, kebaikan yang tidak dimiliki oleh orang setelah mereka. Maka sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah mengatakan bahwa mereka adalah sebaik-baik generasi, bahwa satu mud dari gandum atau mungkin yang sejenisnya, satu mud yang mereka keluarkan sebagai sedekah lebih utama, lebih afdal dari siapapun yang selain mereka bersedekah, walaupun dengan emas seberat gunung, sebesar gunung Uhud. Kemudian jikalau terjadi pada mereka itu dosa, sungguh kondisi sahabat yang melakukan dosa telah bertaubat darinya, atau dia telah melakukan kebaikan yang menghapus dosa tersebut, atau dia diampuni dosanya karena keutamaan dia terdepan masuk dalam Islam, atau dia diberikan syafaat oleh nabinya alaihi salatu wassalam, dan mereka manusia yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat dari nabi alaihi salatu wassalam, atau diuji dengan ujian di dunia, ditimpakan bala dengan bala di dunia sebagai penghapus terhadap dosa yang mereka lakukan. Kata beliau, kalau ini persoalan terkait dengan dosa yang benar-benar terjadi pada mereka, kalau ini kaitannya dengan persoalan dosa yang benar-benar terjadi pada mereka, bagaimana lagi kaitannya dengan persoalan mereka itu adalah berijtihad? Jika mereka benar, bagi mereka dua pahala. Jika mereka salah, bagi mereka adalah satu pahala. Wal khata'u maghfurun, kesalahan itu diampuni, kata beliau barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, kemudian sesungguhnya kadar perkara yang diingkari dari perbuatan sebagian mereka sahabat Nabi, qalil nadar, sedikit sekali, maghfurun, tertutupi di samping keutamaan-keutamaan mereka dan kebaikan-kebaikan mereka dalam keimanan kepada Allah dan Rasulnya, dalam jihad di jalan Allah, dalam bil hijrah, membela ilmu an-nafi' wal amalis salih, semuanya dalam kebaikan barakallahu fi. Oleh karena itu terakhir beliau mengatakan, siapapun yang melihat, memandang, memeriksa, mengoreksi perjalanan kaum, maksudnya sahabat Nabi, dengan ilmu dan pengetahuan, dan mengetahui apa yang Allah telah berikan kepada mereka dari keutamaan, alima yakinan, maka dia benar-benar meyakini, annahum khairul khalqi ba'dal anbiya, dia akan mengetahui secara yakin bahwa mereka para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in terbaik makhluk setelah para nabi. La kana wala yakunu mitlahum, tidak ada sebelumnya dari para sahabat para nabi, dan tidak pula setelah mereka yang sama kedudukannya dengan mereka. Berarti para sahabat Nabi adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah terbaik para sahabat Nabi, dan mereka adalah terbaik umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum safwatu min quruni hadhil ummah allati hiya khairul umami wa akramuha ala Allah taala. Mereka adalah pilihan Allah jalla wa ala di generasi umat ini. Mereka adalah terbaik umat dan umat yang paling dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Maka tidak boleh barakallahu fikum menceritakan peristiwa demi peristiwa yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.